pun banduli selo, lajeng kacegurakan dateng samudro. Wonten pujangga ingkang saged nganggit dipun damel lampahan Dewa Ruci. Namung gegandengan Ndoro tasih pinayungan kalian Gusti Allah. Ing mriku Ndoro Sena mboten sedo malah nampi pitulungan saking Sang Hyang Baruna. Ketitik bebandan dipun unculi, wiso mandi dipun nicali. Malah Ndoro Werkudara nampi ganjaran saking Sang Hyang Baruna cacahipun wonten tiga. Ingkang sepisan Ndoro Sena kadawan ngunjuk Tirta Rasa Kunda. Tirta sami nyebataken banyu, rasa sami sekat miraos, Kunda menika kendi. Ndoro Bratasena dipun unjuki Tirta kendi. Menawi saged nelasaken setunggal kendi, kekiyatanipun Ndoro Werkudara saged wuwuh 8 gajah. Delalah nalika semanten Ndoro Werkudara kiyat nelasaken sedasa kendi. Kiat nelaskan sedosok kendi tanduk setengah gelas. Sobi, ateges kekiatanipun Ndoro Werkudara wuwuh 8 dosa gajah. Sobi, kawimbuh sak bleduk. Menika lajeng ingkang ngongko kalih Ndoro Werkudara dipun paringi ganjaran arupi sesupe nami sesupe Druwendra. Sesupe Druwendra ingkang daya katiyasanipun menawi Ndoro Werkudara menika ngambah wonten samudra mboten benten kados wonten daratan. Ganjaran kaping tiga Ndoro Werkudara dipun palakramaken kalian putranipun estri Sang Hyang Baruna kang luwisik Bathari Urang Ayu. Dipun garwa Ndoro Werkudara ngantos patutan setunggal Ndoro Antasena menika miwitan kirang kaprah Antasena menika. Menawi kilen kali cude mengilen lah menika sampun Antasena menika sampun rol menika. Tapi kemutan mboten den. Wah iya aku kelingan. Kelingan mawon wong anak-anak kok. Mesti kelingan. Kula nggih gumun sampeyan iku, Gus. Anggere momori kok mesti kaya lengenong to. Ngendi-endi enek. Menika lho lampane kang sepisan. Lelampan yang ngongkok kalih duk nalika alaming balik segolo-golo. Jopi. Sang Nerpati drastorastro keparang badi ngelilaaken wangsuling negari ngestino dateng astanipun Gusti Kula Pandhawa. Rekanipun Kurawa bingah, rekanipun. Sangking bingahipun, Gusti Kula Pandhu Putra dipun kanthi pesta raja kalian Kurawa. Dipun yasaaken balik. Wonten ing laladan Waranawata tengahing wana Pramana Koti. Setengahipun sami dahar, balinipun dipun obong. Ingeng ngobong, ya kengkenanipun tiang wingking menika malih. Menika rekanipun, wah ketinggalin ya lo malameh wingking nih. Wah ini badbet loh ini tiang ini. Pun. Mbako kulon itu pun. Menika cobi. Dereng lelampahan sanes-sanesipun sinuwun tasih kathah lelampahan sanesipun. Ingkang ujuping lampahan namung pamrihipun Kurawa ingkang badhe nyedani dhateng Gusti Kula Pandhawa. Cobi. Dipun waosa sepriki-sepriki Kurawa menika tetep boten sae tumrap dhateng Gusti Kula Pandhawa. Sampun kina jerat Kurawa menika. Dipun dandosana ngrasakaken ragat. Margi sampun kelajeng risak imanipun. Menika namung benten menawi bapak kula mboten badhe kok mrodo dhateng bapak kula mboten badhe. Namung sedaya sami neksani kados pundi lampahipun bapak kula. Wiwit rumiyin ngantos enggal sepriki nate damel cacat menapa bapak tumrap dhateng negari. Nate nglepataken menapa bapak tumrap ing pamarentah. Bapak namung tiyang alit apangkat lurah nistokaken anggenipun dados lurah. Netepi ku wajiban ngestokaken dateng parentahe nyinggilan mboten nyebal saking wewaton ingkang wonten Mila bapak niku nadyan sampun sepuh inggih tetep dipun gondali bebrayan karang kedempel. Mboten kepareng menawi badhe pensiun. Tuwa ya wis ben wong bapak ki apik. Jujur mikir nyang desane tenan. Netepi kewajiban ning pamong tenan. Sepi yang pamrih rame gawe. Menika bapak. Sepi. Bapak menika anggenipun dados pamong nindakaken sesawung tigang perkawis. Inggih menika LSD. Sepi. LSD. Oh, anyar kok iki. L menika layat. Sepi. L menika layat. S menika srawung. Dateng sanak tangga. Dene jenipun jagong. Lho ambas sepele lho perlu lho menika. Perlu. Pah lurah we jagong wegah, layat emoh. Sosiale ora enek. Oh, mboten awet lurah niku. Menika. Kajawi menika mboten klentu bapak nyuwun dateng sinuwun. Awet menawi dipunurutaken miturut ing reh serat pustaka raja. Bapak menika pripeyan sinuwun menawi kalian kengeyang sawargi Sang Kamunayasa. Buktinipun menawi pripeyan. Nalika Sang Kamunayasa babat wanara tawu ing Gunung Saptawarga. Bapak dipun bujung simo kalih estri petak warninipun. Bapak lumajar minggah dateng Gunung Saptawarga jemujuk ing wanara tawu pinanggih kengeyang Sang Kamunayasa. Bapak nyuwun tulung dateng Sang Kamunayasa. Simo estri dipun jemparing kalian kengeyang Sang Kamunayasa. Icaling simo kalih babar widodari kalih. Inggih menika Batari Kanastren kalian Batari Kaniraras. Batari Kanastren dipun garwa kalian bapak. Batari Kaniraras dipun pundut garwa kalian kengeyang Sang Kamunayasa. Lho rak pripeyan to menika. Dados kula warga menika. Kula menika waris panjenengan lho sinipun. Upami kersa ngaken. Awon kados menapa waris lho menika. Namung gandeng kula menika wonten meletan lah menika. Menika. Kajawi bapak inggih sampun ageng labetipun tumrap Bratanegari Ngamarta. Lajeng nangis dateng sinten bapak menika? Menawi mboten dateng paduka ingkang sinuwun. Anak Prabu. Kula nyuwun kanthi sanget anak Prabu sampun ngantos midhangetaken kongkang mangungkong wonten lebeting ngeleng. Kagak menika sawantenipun swara. Namung mboten dayani menapa-menapa. Keparo ngenget kula menika sinten? Kula menika sinten? Sinuwun. Kula siwun paduka sampun ngantos ngurusi gurem ceceker. Menika gurem-gurem menika. Pun gurem sedaya nipun. Petro, kula. Anggepmu apa kowe nimbangi rembuku? Ayo seminggir kana. Ayo, lunga kana. Manggil miyen. Ndika kok nyingkirke kula niku pangkat sampeyan napa? Loh, kowe ora ngerti? Aku sapa? Loh, lah sampeyan sinten wong awake dhewe ora ngerti kok teko ono liya? Aku pendhita aku. Aku pendhita, lha ngarani kernet ya sapa to sampeyan niku? Sing ngarani Yoga ki sapa lho kena? Mesti anggere wong ngarani cah cilik ngerti nek sampeyan niku pendhita. Ana ngapa derajate dhuwur kowe tinimbang Durna? Kowe banjur sumalana ngono ngarepku. Penemban. Sampeyan mboten menang nundung kali Petruk. Derajat pangkat sampeyan padha kali Petruk wektu niki. Sampeyan dayoh kula nggih dayoh. Sampeyan mertamu kula nggih mertamu. Sampeyan neneka kula nggih neneka. Kula sowan mriki ingkang kula sowani sanes sampeyan. Sinuwun Ngamarta. Sekelimah dawuhipun sinuwun kula estokaken. Semriyun dawuh sampeyan, mboten perlu kula nampi. Sampeyan dayoh. Mboten umum, mboten lumrah dayoh nundung padha dayoh. Padha neneka dudu omahe kok. Ngajak iki kok. Padha le buruhe kok. Wani nundung.